Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدٍ حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa berkumpul kembali di masjid ini. Masih dengan pembahasan yang sama, yakni tentang masailul jahiliyah, permasalahan-permasalahan yang ada di zaman jahiliyah yang itu berbeda dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah masuk pada pembahasan yang ke-47, mas'alatus sabi', as-sabi'at wal arba'un, tentang kufruhum bini'amillah. Mereka jatuh pada dosa kufur. Kufur ni'mat. Yani idhafatu ni'amillahi la ghairihi. Menyandarkan nikmat Allah kepada yang lainnya. Sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelum yang terakhir, Rabu yang kedua maksud kami, tentang syukur nikmat dan tentang kufur nikmat. Seorang dikatakan syukur nikmat apabila melengkapi dan memenuhi 3 syaratnya, dan seorang itu dikatakan kufur nikmat, mengkafiri nikmat ketika dia menyelisihi salah satu dari 3 hal tersebut. Mungkin ada yang ingat atau ada yang mencatat. Kita sebut bersama-sama supaya yang tidak bisa ora konangan. Yang pertama ikhwah muslimin adalah syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Itu tidak boleh kamera, mas. Oh, saya pikir kamera ke sini. Kita tidak menyoting talim kita. Ya, sehingga janganlah ada yang mengambil gambar. Nanti bok pada tahu siapa saya, heboh malam. Saya tidak perlu diketahui orang. Yang penting talim sajalah. Hadirin kaum muslimin rahimani warham jami'an. Perhatikan. Syukur pertama adalah syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Dalam hal ini berkaitan dengan menyandarkan, meyakini bahwa semua nikmat itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur bil qalbi ini pusat. Ini yang pertama kali mengimani semua nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kejadian yang sedang atau yang ada di kalangan kaum jahiliyah yang sedang dibahas oleh Syekh adalah mereka mengatakan tidak semua nikmat dari Allah. Bahkan menyandarkan nikmat itu dari berhala-berhala mereka. Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan yang lain. Mereka menganggap adanya selain Allah bisa memberi nikmat. Ini bentuk kekufuran terhadap nikmat. Bahkan ini yang paling besarnya. Bahkan sudah kami sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Bahwasanya kesyirikan fil alam yang terjadi di alam ini, di muka bumi ini, dikarenakan adanya orang yang meyakini adanya selain Allah yang bisa memberikan rizki atau mengabulkan doa. Sehingga dia meminta-minta kepada selain Allah dengan dasar keyakinan sangkaan itu. Sebagai seorang muslim, wajib meyakini bahwa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang kalian rasakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari yang lain. Ini syukur nikmat yang pertama, dan siapa yang menyelisih yang pertama ini, dia jatuh pada kufur nikmat. Dengan menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur nikmat itu diwujudkan dengan apa? Dengan lisan. Mengucapkan kata-kata yang menunjukkan keyakinan dia. Misal ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dikarenakan semua nikmat itu datangnya dari Allah semata. Bersyukur kepada Allah dengan lisan kita. Dan kalimat-kalimat yang lain yang menunjukkan syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah, mengucapkan pujaan, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur dengan lisan. Kemudian yang ketiga, syukur dengan apa? Al-amal. Menggunakan nikmat di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Orang-orang mendapatkan rezeki berupa uang, tetapi dalam penggunaannya kadangkala dalam perihal yang menyelisihi syariat. Penggunaannya kadangkala untuk kemungkaran, dosa. Maka itu bagian dari kufur nikmat. Karena dia tidak amanah terhadap titipan Allah itu. Harta benda amanah. Allah yang memberikan kepada kita dan akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumul kiamah. Karena itu amanah. Sehingga kalau kita punya uang, sadarilah itu buang bukan uangmu. Bukan uang kita. Loh, itu kan uang kita atas nama kita. Milik kita. Tidak. Itu bukan uang kita. Itu malullah, hartanya Allah. Itu bukan uang kita. Buktinya, kita tidak boleh semau kita menggunakannya. Kalau kita menggunakan semau kita, maksiat, mungkar, dosa, maka Allah, kalau itu memang uangmu, tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Uang itu uangmu. Tidak akan disiksa kamu gara-gara menggunakan uangmu. Kalau itu uangmu. Tapi dikarenakan ketika kita menggunakan untuk maksiat, dosa, dan yang lainnya, mendapatkan dengan cara yang haram, dipakai juga untuk yang haram, na'udzubillah min dzalik, kita akan disiksa. Kita akan diazab. Dikarenakan itu bentuk ketidakamanahan. Itu bentuk pengkhianatan, bahasa lainnya. Itu bentuk kufur nikmat. Maka Allah akan mengazab orang yang semisal itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat umum. Lain syakartum la'azidannakum. Walain kafartum inna adabi lasyadid. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita. Jikalau kalian bersyukur, sungguh-sungguh aku akan tambah nikmatku untuk kalian. Meyakini itu hanya dari Allah. Mengucapkan dengan kalimat-kalimat ujian kepada Allah atas nikmat tersebut. Dan menggunakannya di jalan Allah. Ketika anda memenuhi tiga syarat syukur ini, berbahagialah. Allah menjamin akan menambahkan nikmat itu. Misal sedekah. Sedekah ini kaum muslimin menyebabkan harta itu berbarokah. Di antara bentuk barokahnya bertambah harta itu. Dan itu yang kita inginkan oleh kaum muslimin. Bukan berkurang kemudian sirna dan ludes. Bukan. Rasul menyatakan, ma naqasat sadaqatun min malin. Sadaqah itu tidaklah mengurangi harta. Bahkan memberikan barokah. Apakah barokah dari sisi? Semakin anda mendapatkan rezeki, semakin dekat dengan Allah. Semakin anda mendapatkan rezeki, semakin anda ingin menggunakannya. Fisabilillah. Tidak melalaikanmu. Tidak menghalangimu dari ibadah. Tidak menyibukkanmu sampai engkau lalai dari kewajiban-kewajiban. Itu harta yang berbarokah. Di antara makna barokahnya adalah Allah akan mengembangkan. Mengembangkan maknanya menjadikan lebih banyak dari yang sebelumnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Yamhaqullahur riba. Wirbis sadaqat. Allah akan hancurkan. Allah akan sirnakan. Allah akan lenyapkan harta yang dihasilkan dari riba. Dan Allah akan tumbuh kembangkan harta yang banyak sadaqahnya. Kenapa? Karena sadaqah termasuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang bersedekah hartanya bertambah. Dan yang lebih nikmat lagi, harta yang kita sedekahkan itu adalah harta yang tersisa yang menjadi milik kita. Yang ada di tangan kita ini malah justru yang belum menjadi milik kita. Nabi satu hari menyembelih seekor kambing. Datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, bertanya, apakah masih ada yang tersisa? Hal baqiya minha syai? Nabi bertanya, apakah masih ada yang tersisa? Dari daging kambing yang barusan tadi disembelih? Aisyah menjawab, layaknya manusia. Ma baqiya syai illa katifaha. Ya Rasulullah, tidak tersisa apapun. Semuanya sudah disedekahkan, dibagi-bagikan. Kecuali sekarang yang tinggal, yang tersisa, yang ada, ini tinggal sampilnya. Bahasa kitanya, sampilnya. Yang ada itu, ini berarti namanya apa kalau kita mengatakan? Sisanya. Yang lainnya sudah disedekahkan. Maka Rasul mengatakan, la, tidak begitu ya Aisyah. Baqiya kullah illa hadza. Semuanya masih ada. Kecuali ini. Maknanya, yang disedekahkan itulah yang masih ada. Yang tidak ada ini nih. Satu sambit ini nih, masih di tangan kita ini. Belum kita sedekahkan. Ini bukan sisa. Sisa itu yang disedekahkan. Ini adalah sesuatu yang bisa sirna. Masya Allah. Ada satu materi khusus tentang sedekah. 20 keutamaan sedekah. Dengan adillah yang sahihah. Tapi bukan malam ini. Kami sampaikan. Entah tahun berapa nanti. naik temutan. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Sehingga kalau kita syukur, syukur, syukur, Allah akan berikan hartamu berlimpah ruah. Kalau seandainya Anda naudzubillahi min dzalik pemain riba, kemudian kau sukses duniamu, ketahuilah Allah pasti mewujudkan ucapannya ini, yamhaqullah riba. Allah akan hancurkan harta yang diraih dengan riba. Maknanya wahai kaum muslimin, bisa harta itu ludes, hilang. Hilang sawah, hilang umay, karangannya hilang. Ya. Karena apa? Dijadikan sebagai apa itu? Agunannya. Sudah dijual ini, jual ini. Juga belum nutup utangnya. Bahkan masih ada. Hancur. Usahanya dikarenakan terdapat riba padanya. Atau makna yang kedua. Yang Allah akan hancurkan barokahnya. Sehingga hartanya panas. Selalu yang ada di otak dia. Melakukan keinginan yang haram. Yang dimakan pun yang haram. Selalu anak istrinya pun seperti itu. Kaya dia. Tetapi hasil dari ribawi. Allah hancurkan dia dan keluarganya. Walaupun hartanya banyak melimpah ruah. Tetapi dia akan dilemparkan dalam nar. Inna adabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Bagi mereka yang kufur nikmat. Termasuk kufur nikmat adalah cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Ini termasuk kufur nikmat. Hadirin kaum muslimin, kita masuk ke kitab kita. Penjelasan-penjelasan dari Syekh. Sudah kita baca atau belum kemarin? Sudah sampai halaman? Kalimat yang mana? Qala Syekh, lama takan wal qawlu tsani annahum ya'rifuna ni'am Allah alaihim allati dzakaraha fi surati fi hadhihi surah ay surati Nahl thumma yunkirunaha bima'na annahum yansibunaha ila ghairillah. Mereka mengetahui nikmat-nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka mengingkarinya. Bentuk pengingkarannya adalah mereka menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Misal, yang menciptakan ikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menumbuh kembangkan ikan dengan berbagai macam jenisnya. Macam-macam ikan di lautan. Dan jumlahnya begitu besar dan banyak. Masya Allah. Siapa yang menciptakan itu semuanya? Jawabannya pasti Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mengapa? Di antara manusia ada yang dia mendapatkan ikan yang banyak. Kemudian dia sandarkan kepada selain Allah. Dari bangsa dedemit. Yang mereka puja selama ini. Dalam keadaan mereka yakin. Bahwa dedemit yang dia puja selama ini. Bukan sebagai sang pencipta ikan. Bukan pula yang mengadakan besar kecilnya ikan. Masya Allah. Luar biasa ikan itu. Ada yang 2 jari, 3 jari, 5 jari. Ada yang besar, ada yang berkilo-kilo. Ada yang sebesar orang. Masya Allah. Dagingnya enak. Gurih, renyah. Gak pernah ngasih pelet kamu. Ngerti-ngerti, keluarga gede-gede. Siapa sih gempani? Wallahu a'lam. Yang jeli bukan kita, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Makan apa dia? Wallahu a'lam. Tetapi dia adalah makhluknya Allah. Waalaikumsalam muslimin. Tiba-tiba disandarkan nikmat itu kepada Simbau Rakso. Si penunggu pantai. Mana? Ya barat atau timur lah. Tidak mesti harus utara selatan. Hadirin kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang yang panen timun, kacang panjang, terong, itu meyakini siapa yang menciptakan itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'rifuna. Mereka mengerti itu. Tetapi begitu panen, mereka menisbatkan ke Ibu Dewi. Dewi Sri. Na'udzubillah min dalik. Dengan membuat jabel, tahu jabel? Jajan pasar yang ditaruh di tampah di bawah sore hari pada hari pertama panen timun. Dia ngerti, lah ini bukan hal sing di negeri kita. Walhamdulillah mudah-mudahan sekarang tidak ada. Tetapi itu sebuah ideologi keyakinan yang syirik. Menisbatkan nikmat hasil bumi bukan kepada Allah. Tetapi kepada selain Allah Azza wa Jalla. Hakadha kaum muslimin. Mereka seperti itu. Mereka menisbatkan kesuksesan apapun kepada Tuhan mereka. Lata, Uzza, Mana, Hubal. Dalam keadaan mereka tahu, Lata ini enggak bisa mencipta. Wong yang bikin patung itu juga tangan-tangan mereka. Dipahat oleh mereka. Diwujudkan patung itu oleh mereka. Dia bisa mencipta. Tetapi mereka memang dalam rangka mengingkari tauhid. Mengingkari akidah Islam. Mereka tetap tidak mau menyatakan ini dari Allah. Mereka tetap dengan keyakinan sangkaan mereka. Qala syaikh. Wa yansibuna ila ghairillah. Yansubunaha ila haulihim wa quwwatihim. Wakadbihim wakasbihim. Di antara mereka ada yang menisbatkan keberhasilan itu kepada usaha dan kekuatan mereka, program mereka, kemampuan mereka. Hadirin kaum muslimin, antum perhatikan ke sini. Ini jangan salah paham. Harus benar paham. Kita mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui asbab. Melalui apa? Sebab-sebab. Orang lama kita menyebutkan dalam kutub al-aqidah. Dan sudah lewat pembahasan ini. Min rahmatillah. Termasuk diantara rahmatullah. Adalah Allah mengkaitkan keberhasilan. Dengan adanya apa? Sebab. Tidaklah Allah memberikan rezeki berupa uang. Langsung dari langit. Jatuh brok begitu. Satu kandi. Tidak. Tetapi Allah mengkaitkan keberhasilan. Itu dengan apa? Melakukan sebab-sebab keberhasilan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga ketika kita melakukan sebab-sebab keberhasilan, dagang, cari lokasi yang strategis, cari dagangan yang laris manis, cari yang dibutuhkan oleh banyak orang, laris. Ini itu dipelajari. Tetapi ingat, langkahmu, sebabmu, atau usahamu itu hanya sekedar sebagai sebab, bukan sebagai penentu. Bukan sebagai apa? Penentu. Yang menentukan rezeki siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam, dia berbicara, bersabda tentang rizki. Inna rizqallah la yajurruhu hirsu harisin. wala yarudduhu karahiyatu karihin. Sesungguhnya rizkinya Allah itu tidaklah bisa ditarik oleh seorang yang semangat dalam meraih harta. Tidak. Sesemangat apapun kamu, sebesar apapun modalmu, sekuat apapun programmu, tetap rizki Allah itu Allah yang memberikan. Bukan karena kamu sehingga bisa menarik rizki dari langit. Ini sudah layak untuk ya Allah. Kasih aku harus. Karena saya sudah berusaha. Nah. Banyak orang yang sudah berusaha. Dengan program yang masya Allah. Dengan tim ahli. Dengan ini dan itu. Ternyata juga gagal. Banyak tidak Pak? Banyak. Tapi bukan berarti tidak berusaha. Menjorna, turubai. Nak sugi ngotli sugi dewek. Hah? Sugi apa? Sugi turu lah iya Pak. Karena Allah Azza wa Jalla tidaklah memberikan rezeki hanya semata dengan seperti itu. Harus ada asbab. Kadangkala asbabnya besar, rezekinya sedikit. Kadangkala seorang itu asbabnya sederhana, rezekinya banyak. Karena memang yang menentukan rezeki siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat itu. Beberapa orang, pembahasan yang ada dalam kitab kita, begitu mereka berhasil, lupa dengan ini. Lupa yang barusan kami sampaikan, hadis Nabi tadi. Sampai-sampai dikatakan lupa daratan. Dia masih menginjak bumi, tapi sudah lupa. Dia membanggakan kemampuannya. Membanggakan apa kemahirannya. Profesional sekali dia. Oh saya ini. Sampai menepuk dada, sampai batuk. Karena apa? Saking takjubnya dengan kemampuan diri sendiri. Dia lupa. Sudah berapa kali kamu usah bangkrut. Kali ini baru berhasil. Ondadakan sombong, gembelengan, kemaki. Ngerti kemaki, Pak? Gak ada urusanmu dengan ini semua min Allah. Antum itu hanya sedang usaha. Banting tulang keras keringat. Mudah-mudahan Allah mengabulkan yang kita minta. Kelancaran rezeki dengan barokahnya dan yang lainnya. Termasuk gofur nikmat adalah bab ini. Menyandarkan keberhasilan semata kepada diri sendiri atau asbab yang dia lakukan, dia atau dengan timnya. Kalau bukan saya yang memimpin, gak akan berhasil. Nah, jangan seperti itu. Sombong kamu, ujub itu. Hendaknya kamu katakan laulallah, kalau bukan karena Allah yang memberikan kita keberhasilan, gak mungkin kita berhasil. Karena yang menentukan berhasil itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang kalkulasinya begini ini. Ya. Peternakan umpamanya udang. Peternakan udang bergengsi tidak, Pak? Bergengsi. Modalnya ratusan juta. 300, 400, 500 juta. Dengan ini, oh ini nanti panen pertama dapat sekian, oh sampai 9, 2 miliar. Ternyata enggak panen. Malah ludes. Airnya dilelang. Didol murah-murah. Yang tadinya uang di tanganmu 500 juta. Sekarang tinggal 50 juta. Karena apa? Udangnya mencret. Enggak bisa lagi diobati. Musimnya qadar masyafa'al. Enggak pas. pH-nya air enggak bisa engkau stabilkan. Terlalu asin. Sehingga ini begitu. Masya Allah. Tapi kami sudah canggih. Ya, canggih itu kamunya. Yang menentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin. Sehingga pelajaran penting bagi kita. Kalau kita sukses, tetap kita mengatakan alhamdulillah. Jangan kita ujub. Kalau kita qadarullah masya Allah tidak sukses, kita pun meyakini, oh ini semuanya adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini terbaik bagi. Musibah kaum muslimin, sudah pernah kami sampaikan, seorang mukmin dalam menyikapi musibah, itu luar biasa kaum muslimin. Kalau dia tahu ilmunya, masya Allah. Kadangkala kita merasa berat, merasa ini dan itu ketika terkena musibah, itu maknanya sabar. Walaupun Anda masih merasa berat, tapi Anda tidak mengucapkan kata-kata yang membuat Allah murka, itu masih sabar. Masih baik. Kalau antum lebih tahu lagi ilmu tentang ini, ridho di atas sabar. Apa itu ridho? Antara terkena musibah dan tidak terkena musibah, terasa sama saja. Ridho. Saking ridhonya dia, dia tidak merasa apapun. Walaupun dia begini gagal, dia begitu gagal, ridho dia dengan takdir Allah itu. Yang penting saya sudah berusaha, qaddar ma syaa fa'al, ada kendala ini, itu, yang kita tidak bisa untuk mengatasinya. Bangkrut atau rugi, qaddar ma syaa fa'al, ridho. Kalau lebih tahu lagi ilmunya, kata Syekh Taimiyah, Anda akan meningkat dalam menyikapi musibah dengan syukur. Dengan berterima kasih atas musibah itu. Masya Allah. Tidak cari musibah, tidak cari kebangkrutan, tidak cari kerugian, tetap kita berusaha sebaik mungkin. Tetapi bisa terjadi, bahkan banyak dan sering terjadi, Allah takdirkan kita belum berhasil. Ketika kita mengerti ilmunya, kita malah bersyukur. Alhamdulillah. Sukses apa? Enggak berhasil. Bingung wong pak. Manajernya, imannya kandel temen ya. Gagal-gagal. Alhamdulillah. Buklah sukses. Dikarenakan di balik musibah tersebut, terdapat pahala besar menanti Anda. Masya Allah. Tapi bukan bab itu pembahasan kita. Itu entah tahun berapa. Kalau saya ingat. Atau sudah pernah kita bahas. Sudah pernah belum? Sudah sebagiannya. Hadirin kaum muslimin. Disebutkan di antara contohnya ucapan Qarun. Qarun salah satu di antara umatnya siapa? Nabi Musa. Dulunya termasuk dari pengikutnya Nabi Musa. Kemudian Allah limpahkan berbagai macam harta yang begitu banyak. Kemudian muncul ujub. Terkagum-kagum dengan kemampuan diri sendiri. Maka disebutkan di dalam salah satu ayatnya. Qarun mengatakan. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku meraih harta sebanyak ini adalah karena kemampuan ilmuku yang begitu besar. Aku orang hebat. Kecanggihan itu ada padaku. Karena itu aku sukses. Lupa bahwa kesuksesan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ana hasaltuhu bihibrati wa maharati wa kasbi. Qarun mengatakan, aku menghasilkan harta benda ini dikarenakan usahaku, kemahiranku dan kehebatanku. Fayajhadu ni'matallahi alaihi. Qarun mengkafiri nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Wa kadzalika ghairu Qarun. Demikian pula manusia yang lain selain Qarun. Fallahu jalla wa ala dzakar anal insana إذا أنعم الله عليه نعمة قال هذا لي أي هذا أستحقه وأنا محقوق به ليس من الله وينسب ما يحصل عليه من الخير إلى نفسه ولا يقول هذا بفضل الله وبرحمته. Beliau memberikan contoh ucapan yang harus kita ucapkan dan contoh ucapan yang haram untuk kita ucapkan. Tak tatkala kita sukses. Tatkala kita berhasil. Ada dua kalimat. Perhatikan dua kalimat ini. Yang pertama beliau sebutkan kalimat yang haram. Yaitu kalimat seorang mengatakan. Zakara an-lisan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Bahwa manusia ketika Allah berikan nikmat kepada mereka. Ternyata dia mengatakan ini adalah milikku. Pengertian hadali ini adalah milikku. Adalah apa? Yang tadi dikatakan oleh Qarun. Ana sa'iku. Aku seorang yang memang berhak mendapatkannya. Wa namahkukun bihi. Aku memang orang yang berhasil meraihnya. Bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berbahaya. Kalimat ini melalaikan kamu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini membawamu untuk ujub. Jatuh langkau pada dosa. Menisbatkan kesuksesan bukan kepada Allah. Tetapi menyandarkan kesuksesan kepada dirimu. Hadirin kaum muslimin, ada pun ucapan yang diperintahkan. Adalah ucapan hada bifadlillah. Ini adalah keutamaan dari Allah. Wabirahmatihi, dan juga dikarenakan Allah merahmatiku. Sehingga Allah melimpahkan harta ini kepadaku. Hada min fadlillah. Atau dengan kalimat yang disebutkan dalam Al-Quran. Hada min fadli rabbi. Ashkuru am akfur. Ini adalah keutamaan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada. Apakah aku bersyukur? Ataukah aku kufur? Hadirin kaum muslimin. Rahimani wa jami'an. Ini ucapannya Nabi Sulaiman. Hada min fadli rabbi. Nabi Allah Sulaiman memiliki keistimewaan dan kehebatan di luar kemampuan manusia biasa. Maka hal itu tidaklah menyebabkan beliau sombong atau kibir atau ujub, bangga diri. Tetapi Nabi Sulaiman mengajarkan sebuah kalimat. Hada min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan Rabbku. Ini rezeki, amanah dari Allah kepadaku. Saya kaya, alhamdulillah, tetapi di belakang ini semuanya saya takut. Pada satu nanti hari, di mana Allah akan bertanya tentang kaya ini. Di mana Allah akan memintai pertanggungjawaban. Dari mana aku dapatkan dan kemana aku pakai. Kaya, alhamdulillah, ini keutamaan dari Allah. Tetapi saya takutkan. Wattaku yawman. Takutlah kalian. Yang dimana di hari itu. Turja'una ilallah. Di hari itu kalian akan dikembalikan kepada Allah. Yang miskin. Repot di dunia. Kurang harta. Tetapi dia mudah menjawab pertanyaan masalah harta. Ya Allah. Saya sabar dengan kemiskinan. Engkau takdirkan aku kurang harta. Bahkan mungkin kurang makan, kurang minum. Tapi saya sabar. Ini mudah hisabnya. Kenapa? Karena jumlah yang akan dihisab sedikit. Beda dengan orang yang kaya. Orang yang kaya hidupnya dulu begini, hidupnya dulu begitu. Begitu di hadapan Allah, uangmu dari mana? Kelabakan jawabnya ini. Gak bisa. Kenapa? Allah mah mengetahui. Bertanya bukan Allah tidak tahu. Tetapi untuk tahdid. Mengancam dia. Akhirnya dia. Ra'anahu qadhalak binasa. Belum ditanya kamu untuk apa uangmu? Miliaran. Untuk apa uangmu? Bingung jawabnya. Ini itu. Mungkar semuanya. Adab yang miskin. Dia sabar dengan kekurangannya di dunia. Qanaah. Sudah berusaha. Bukan orang malas. Sudah berusaha. Bukan orang tercela, sudah berusaha. Tetapi rezeki Allah yang menentukan. Tetapi dia ringan hisabnya. Asal dia apa? Sabar. Orang yang fakir, yang sabar, mai fil jannah hatain, bersamaku nanti di surga seperti ini. Sehingga kaum muslimin kaya dan miskin tidak bisa diprogram oleh kita. Itu semuanya minallah. Kalau jadi kaya, kaya lah yang bersyukur. Kalau jadi miskin, miskinlah yang sabar. Sehingga kalau kita melihat saudara kita kaya, alhamdulillah Allah limpahkan harta kepadamu. Tidak perlu kita hasad atau dengki. Nabi kita menyebutkan dalam hadis ini sudah jam 8:30. Tambah 5 menit tidak mengapa? Yang enggak setuju ngacu? 5 menit Pak, insyaallah. Hadirin kaum muslimin, Nabi kita menyebutkan rizqullah la yajurruhu hirsu 'arisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Lafaz yang terakhir kita angkat. Rezeki Allah itu tidak bisa ditarik oleh orang yang memiliki kesemangatan ambisius. Semangat, semangat, semangat. Rezeki itu tidak bisa engkau tentukan dulu. Ditarik olehmu. Harus dapat. Nah. Demikian pula Nabi menyebutkan pada akhir kalimat ini. Wala yarudduhu karahiyatu karihin. Rezekinya Allah tidak bisa ditolak oleh orang yang membencinya. Si A mendapatkan rezeki, si B marah-marah karena hasad, iri, dengki. Bisa dipahami kalimat ini, kaum muslimin? Terjadi tidak dalam kehidupan kita? Terjadi. Si A sukses, marahnya, semerasat. Tuku motor, wah, beli mobil, semerasat sini Pak. Panas terus. Kesu basi metel bingke, jane bojoku kesu apa? Diteliti-teliti, oh anu iri sama tetangga. Iri dengan saudara yang sukses, iri dengan ikhwan kita yang sukses. Kamu walaupun iri, dengki, sampai kamu penyakitan, rezeki tetap mengalir, enggak mungkin terhenti ketika Allah menghendakinya. Walaupun kamu setruk. Ya. Yang kaya datang jenguk kamu, bawa oleh-oleh. Pak, keng mau penyenangan setruk. Aku iri mau kue. Wah. Gara-gara kue aku setruk. Wah. Bukan. Rezeki itu tetap mengalir walaupun kamu benci. Walaupun kamu enggak mau. Walaupun kamu marah-marah. Wah, halu kamu itu gak dapat rezeki. Jangan seperti itu. Qadar masyafa'al. Terima takdir Allah. Walaupun kau sudah berusaha. Dia saudara kita sukses. Alhamdulillah. Kita pun mencintai dia karena ahli sunnah. Dan alhamdulillah hartanya pun dengan suksesnya. Tidak berarti lupa dari ta'lim. Bahkan dia pun mudah membantu ta'lim. Ada daurah dia pun keluar hartanya. Ada fakir miskin, ada anak yang tidak bisa membayar SPP di pondok. Dia dengar, dia pun keluarkan. Masya Allah bertambahnya, harta bertambah dia. Luar biasa. Tidak perlu kita hasad. Tidak perlu kita jengkel. Rezeki tetap mengalir. Tidak bisa terhentikan ketika Allah menghendakinya. 5 menit. Hadirin kaum muslimin rahimani. Warahimahum jami'an. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.